Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwati fillah rahim. Allah subhanahu wa ta'ala hakim. Tidaklah Allah lakukan sesuatu, tidaklah Allah tetapkan sesuatu kecuali dengan hikmah. Maka Allah menyebutkan dalam Quranul Karim, "Makana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alayhi hatta yamisal khabitha min at-tayyib. Ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib." Allah tidak akan biarkan mu'minin apa adanya campur baur antara satu dengan yang lain. Tidak akan Allah biarkan sampai akan Allah pisahkan al-khabith minat tayyib, mana yang khabith, yang jelek, mana pula yang baik. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib, dan Allah pun tidak akan mungkin menampakkan yang gaib itu kepada kalian. Makna ayat, semula kalian tidak akan tahu isi hati orang, apa niat dan tujuan orang, karena itu gaib, hanya Allah yang tahu. Tapi dengan terjadinya fitnah demi fitnah, Allah kehendaki dengan itu agar kalian tahu siapa fulan, siapa allan. Ternyata apa yang dikehendaki oleh fulan selama ini, apa yang dimaukan fulan dengan sikap atau tutur kata yang dia ambil selama ini, dengan adanya fitnah menjadi qarinah dan bukti kuat bahwa dia selama ini menginginkan syarr, menginginkan fitnah, menginginkan kejelekan. Hikmah. Allah tidak akan biarkan mukminin bercampur yang baik dan yang jelek, tapi dipisahkan. Karena kalau dibiarkan itu madharat, menjadi mafsadah, merusak mukminin. Maka harus dipisahkan, yaitu dengan fitnah. Akan terpisahkan, terlihat siapa yang khabith, siapa yang tayyib. Terlihat jelas. Makanya disebutkan al-fitnah tumayyizur rijal, dengan fitnah itu hikmah yang bisa dipetik, membedakan orang. Kamu tahu siapa fulan hakikatnya seperti apa. Kalau gak ada fitnah gak akan ketahuan. Kamu anggap dia baik-baik saja. Tidak ada fitnah, tidak terseleksi. Bagaimana manhajnya, seperti apa niatnya, apa yang dia mau. Tapi dengan fitnah, dia sadari atau tidak, terkuak hakikat dia ternyata begini. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ikhwah antum menginginkan kita berbicara tentang pelajaran penting yang bisa dipetik dari fitnah, dan itu bagus. Artinya kita mempelajari itu untuk muhasabah, mengintrospeksi diri kita sendiri. Karena seperti disebutkan, as-sa'id man i'tabara bi ghairi, orang yang bahagia itu yang mau ambil pelajaran dari orang lain agar dia tidak terjerumus dalam permasalahan yang orang lain telah terjerumus padanya. Dia bisa hati-hati. Oh karena itu, oh sebabnya ini fulan terjerumus, dia terpreset di sini, sebabnya ini, sehingga dia bisa lebih jaga diri. Ibrah dan dars yang sangat berharga. Ibrah dan pelajaran itu banyak, namun dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya sampai adzan isya, insyaallah mayassarallah, mana yang Allah mudahkan, akan kita coba sebutkan beberapa pelajaran penting dari itu. Pertama dan yang terpenting dan segala-galanya, kembali mengingatkan kita pentingnya keikhlasan. Ikhlasun niyah, keikhlasan niat. Ya Abdullah, apa yang kamu kehendaki dengan segala tutur katamu? Ya Abdullah, apa yang kamu inginkan dengan segala perbuatanmu? Setiap hamba Allah harus mengintrospeksi diri. Apa yang menggerakkanmu untuk berbuat sesuatu? Pemicunya apa sehingga kamu bergerak, mau berbuat, mau berbicara? Dan saat kamu berbuat, apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu mau? Apa tujuanmu? Apa harapanmu? Niat. Mengingatkan kita kenapa ini sangat dipentingkan oleh a'immah dalam setiap majlis, durus. Tidak luput para ulama kita selalu mengingatkan niat dan niat, niat. Pentingnya niat, pentingnya niat. Kita faham dan semakin mengerti pentingnya akidah, pentingnya tauhid. Terus dikaji dan dikaji ulang dan dikaji ulang dan sampai mati. Walaupun itu kitab-kitab yang sudah kita kunyah, kita telan mulai kita kecil. Usul thalatha, kitabut tauhid, qawaidul arba', kasyfus syubuhat, dan semisalnya. tidak boleh kita terhenti dan terputus darinya. Karena itu yang menjaga dan mendidik kita keikhlasan, niat. Dalam hadis Abu Dawud dari Abu Hurairah, Rasulullah sebutkan, man ta'allamal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid urfal jannah wal'iyadhu billah. Yang belajar ilmu yang semestinya ilmu itu diharapkan dengannya wajah Allah, namun tidak dia pelajari ilmu itu kecuali untuk mendapat bagian dunia untuk kepentingan pribadinya, dia tidak akan mencium bau wangi surga. Kata Hammad ibn Zaid, imam rahimahullah, man lam yukhlis niyatahu lillah mukirobihi. Orang yang tidak mengikhlaskan niatnya untuk Allah akan terkena makar, akan tertimpa makar pada dirinya sendiri. Sehingga hari dan waktu menjadi saksi, tertulis dalam sejarah apa yang dilakukan fulan dalam dakwah ini. Seperti disebutkan, satu bedi lakal ayyam ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Hari dan masa akan menunjukkan siapa dirimu yang sesungguhnya. Mengingatkan kita terhadap apa yang para ulama salaf sebutkan. Ar-rajul man, atau mereka katakan, man talabar ri'asah bagha. Orang kalau sudah menginginkan kepemimpinan, dia akan melampaui batas, dia akan berbuat zalim, bagha. Kepemimpinan tidak hanya duniawi menjadi menteri atau ini, tapi kepemimpinan diniyah. Tadi pagi telah kita singgung, dia menjadi orang nomor satu, mata tertuju padanya semua, telunjuk mengarah padanya, dia yang jadi rujukan, dia yang, kalau itu yang dia inginkan, dia akan bagha kepada yang lain, dia akan merusak hak-haknya. Dan itulah yang terjadi. Terkhusus fitnah yang masih hangat, fitnah so'faqah atau fitnahnya musa'fiqah, tampak jelas bagimu bagaimana kabirul qawm Ibn Hadi melampaui batas hingga tidak ada yang selamat dari lisannya. Syekh Ubaid yang terpaut usianya dengan dia 30 tahun lebih. Ini paling tidaknya Syekh Ubaid sudah berusia 30 tahun, sudah berdakwah, sudah mengajar, sudah berjuang dalam agama Allah. Dia baru lahir. Orang yang punya usia lebih tua harus dihormati. Man laisa minna man lam yuwaqqir kabirana. Bukan dari kami yang tidak menghormati yang lebih tua dari kami. habis. Syekh Ubaid dikatakan la yusawi fils. Kalau bahasa kita mungkin semakna dengan Syekh Ubaid nilainya enggak ada satu rupiah. Syekh Ubaid mazzaqad da'wah, memecah belah dakwah. Syekh Ubaid intahaina minhu. Syekh Ubaid, sudah kita sudah cuci tangan darinya, selesai. Habis ini orang, enggak ada artinya. Dan yang lain-lainnya. Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah dijuluki sebagai kabirus so'afiqah, seniornya para so'afiqah. Nah, wahalumma jarra, yang lain-lain jangan tanya. Kalau Syekh Ubaid saja sudah kena, Syekh Bukhari sudah kena, jangan heran kalau kemudian Syekh Abdullah Dhawiri, Syekh Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi, Abdul Wahid Al-Madkhali, dan yang lain-lainnya. Terlalu banyak sudah. Apa buktinya tuduhan ini? Tidak ada. Sebagaimana Syekh Rabi sebutkan, aku telah pelajari, aku telah baca semuanya, tidak sebiji atom pun ada bukti yang membenarkan untuk menuduh mereka. Dan sampai detik ini tidak ada buktinya. Zulm yang ada adalah kezuliman melampaui batas. Begitulah ketika tidak adanya atau hilangnya keikhlasan, tertimpa makar sehingga terkena kejelekan itu menimpa pada dirinya sendiri. Wala yahikul makru sayyi'u illa bi ahlih. Dan Allah sebutkan makar jelek berujung malapetaka pada orangnya sendiri. Mungkin awalnya dia menginginkan fulan dan alan. Mungkin awalnya terasa dia di atas angin. Namun Allah tidak akan membiarkan. Inna rabbaka labil mirsad. Selalu mengawasi. Akan kembali menimpa orangnya. Maka bagi kita, terutama bagi saya pribadi, wa as'alullah taufiq liya wa lakum, untuk membenahi niat dan keikhlasan kita selalu. Kita belajar agama, kita beramal, beribadah, bermanhaj, berdakwah, hendaknya mengharap dengan semua itu wajhullah untuk menyelamatkan nasib kita di akhirat kelak, untuk mengangkat kejahilan dari diri kita. Kalau sudah orang itu hilang keikhlasannya, menginginkan dengan dakwah ini, menginginkan dengan ilmu ini kepemimpinan, mulai dia akan zalim dan bagho, akan ngawur, hantam sana, hantam sini, mendustakan dan memfitnah sana sini tanpa bukti. Yang kedua, memberi pelajaran penting bagi kita pula, mengingatkan apa yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, man kana mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayy la tu'manu alaihil fitnah. Barang siapa yang ingin bertauladan, menjadikan sosok sebagai figur tauladan baginya, uswah, maka hendaklah dia bertauladan kepada orang-orang yang telah mati, a'immah dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kata Ibnu Mas'ud, karena orang yang masih hidup tidak ada jaminan aman dari fitnah. Tidak ada jaminan aman dari fitnah sama orang masih hidup. Baru kemarin fulan dan siapa fulan dalam skala lokal maupun internasional, antum ta'lamun. Yang kemarin masih digadang-gadangkan, masih dieluh-eluhkan. Ainal qaum, di mana mereka sekarang? Bagaimana nasibnya? Yang hidup tidak ada jaminan aman dari fitnah. Mengajarkan kepada kita untuk lebih banyak berlindung diri kepada Allah dengan penuh tadharruk agar tidak terfitnah, agar dijaga hati kita dari fitnah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Terlalu banyak korban berjatuhan. Jangan merasa aman dari fitnah sementara nyawa masih dikandung badan. Semua kita termasuk saya terutama, jangan pernah merasa aman. Aku aman, aku gak akan tertipu, aku gak akan kesana. Siapa yang menjaminmu? Fulan yang lebih baik darimu, fulan yang jauh di atasmu, toh terpeleset dan jatuh di dalam fitnah. Yang mungkin kalau dahulu dan bahkan sampai detik ini, orang-orang yang terbutakan dengan fanatisme masih saja mengatakan gak mungkin fulan terfitnah, tidak mungkin fulan salah, mengingat jasa-jasanya dan keras serta tegasnya bantahan, ucapan dia selama ini. Yang hidup tidak aman dari fitnah. Wal ma'sum man asamahullah, orang yang selamat hanya yang Allah selamatkan. Mintalah kepada Allah selalu keselamatan. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Yang ketiga, mengajarkan kepada kita untuk mengingat kembali apa yang para ulama salaf sebutkan mazalat hadhil ummah bi khair ma akhadul ilma an akabirihim. Umat ini tetap dalam kebaikannya selama mereka ambil ilmu itu dari akabir, dari ulama-ulama besarnya. Masih selamat. Dan ini mendidik kita semakin sadar, semakin kita dibuat melek siapa para ulama kibar dan pentingnya kita rujuk kembali dan berpegang dengan bimbingan, nasihat dan arahan mereka. Ulama-ulama besar yang tua, yang rasikhin fil ilm, merekalah yang Allah beri taufik dan kita diperintah untuk rujuk kepada mereka. Walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah, Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, nah, dan yang lain. Allah selamatkan umat ini melalui bimbingan dan arahan mereka, tulisan-tulisan mereka, fitnah demi fitnah. Tahu dari mana umat ini tentang Qutbiyah? Yang pertama berbicara Syekh Rabi, menguak fitnah mereka, Sururiyah. Yang kemudian Ibn Hadi mengklaim bahwa dirinya yang pertama berbicara, walaupun kemudian awalnya Syekh Rabi tidak sependapat dengannya, dan pada akhirnya Syekh kemudian faham dan rujuk kepada dirinya, pendapatnya terkait Sururiyah. Zaman fitnahnya Salman, Al-Auda, Ait Al-Qarni, Safar Hawali dan yang bersamanya. Dia mengklaim dia yang pertama bicara. Awalnya Syekh menentang aku, tidak sependapat denganku, begini-begini, sampai akhirnya Syekh setuju. Dan ini kadzib, kedustaan. Bukan dia yang pertama bicara. Dan dikaburkan seakan Syekh tidak sependapat dengan dia dalam fitnah itu. Yang Syekh tidak sependapat, Syekh Robi tidak sependapat dengan dia, di awal-awal fitnah, Muhammad bin Hadi sudah koar-koar bicara, bantah tentang Salman, soal fitnahnya dahsyat di zaman itu. Luar biasa betul-betul. Terutama di Saudinya sendiri. Nah, ini yang tidak disetujui oleh Syekh. Artinya kamu jangan terburu bicara, belum waktunya. Syekh menginginkan untuk menunggu statement dan fatwa, atau jika ada omongan dari para ulama yang jauh lebih besar, biar Syekh bin Baz bicara dulu, biar Syekh Fauzan bicara dulu, biar Syekh Uthaymin. Masyaikh sedang berusaha terus memasukkan data-data, menasehati. Inilah yang mereka lakukan. Seperti ini Salman, seperti ini Aid Qarni, Safar, dan seterusnya. Karena jika yang bicara ulama-ulama besar ini, bin Bas dan semisalnya, tentu bobotnya lebih. Lebih didengar oleh umat. Lebih didengar oleh syabab, oleh ikhwan. Ini yang tidak saya setujui. Untuk dia tergesa-gesa berbicara dan mengambil sikap. Tunggu, kibar. Dan memang demikian manhaj ajarkan. Bukan dikesankan bahwa Syekh Robi tidak sependapat dalam artian Salman itu ahlu sunnah, Safar itu ahlu sunnah, Aid Qarni itu salafiyin. Jangan kamu tuduh yang tidak-tidak, kamu salahkan begini. Kan terkesan demikian, gak setuju dengan aku. Terakhir setuju. Hadza kadzib. Kibar lebih berbobot, rasikhin, betul-betul matang, mumpuni di dalam ilmu, penuh hikmah, penuh akal, penuh rozana, tidak tergesa-gesa. Segalanya dengan perhitungan maslahat, mafsada dalam dakwah ini. Pentingnya terlebih di zaman seperti ini untuk lebih erat, lebih banyak hubungan kita dengan kibar masyayikh. Kita terdidik dalam perjalanan fitnah ini. Ternyata fulan begini, fulan begitu. Dalam hal itu pula, di beberapa tempat kadang ikhwan bertanya atau tanpa bertanya, bahkan mereka pegang suatu kitab, mereka ajarkan, dipegang dan dikaji di hadapan ikhwan atau di hadapan umat secara luas. Artinya itu dia jadikan rujukan dan orang tahu kitab itu milik atau karya tulisan fulan bin fulan. Siapa dia? Dalam keadaan dia enggak tahu. Atau dengan modal husnudzon, bagus di dalamnya dalil ayat Quran. Bagus di dalamnya nyebut Syekh Albani atau Bin Baz atau semisalnya. Zaman-zaman fitnah. Dan kita tidak tahu kemana arah yang dimaukan penulis. Menuntut kita lebih berhati-hati. Tanyakan, musyawarahkan, bagaimana fulan ini, siapa dia, bagaimana sikapnya. Karena dalam fitnah segalanya bisa terjadi. Hendaklah itu dari orang yang jelas atau yang memang direkomendasikan oleh kibar para ulama dan masyayikh kita. Yang keempat, fitnah pula memberi ibrah dan pelajaran berharga bagi kita bahwa orang ketika tidak memiliki hujjah dan dia ingin tetap dalam pendiriannya, enggan untuk rujuk dan bertobat dari kesalahannya, tetap memilih bermusuhan dengan yang dia anggap lawan baginya, akan menyeret dirinya hal itu kepada kedustaan, berani berdusta. Padahal kita tahu seperti apa kedustaan itu. Wa innar rajul la yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Seseorang itu berdusta dan terus berdusta hingga tercatat di sisi Allah sebagai kadzdzab. Disebutkan oleh Imam Malik ibnu Anas rahimahullah, la yu'khadul ilmu an arba'ah. Ilmu itu tidak bisa atau tidak boleh diambil dari empat orang. Salah satu yang beliau sebut, man yakdzibu fi haditsin nas wa in kuntu la attahimuhu fil hadits. Orang yang berdusta dalam bicara sehari-harinya, walaupun aku tidak bisa menuduh dia berdusta dalam hadits Rasul SAW, tidak ada bukti kalau dia memalsukan hadits Rasul, tapi karena dia berdusta dalam kesehariannya, dikenal sering dan banyak dustanya, tidak bisa diambil ilmu darinya. Sementara dalam fitnah ini, lihat bagaimana ketika seseorang itu seperti tadi kita sebutkan, tidak punya hujjah, tidak punya burhan menghadapi lawannya, akan berupaya walaupun dengan dusta, mengada-ngada dengan fitnah untuk menjatuhkan lawannya. Sebagai contoh, Muhammad bin Hadi aslahahullah menuduh seorang muslim Abu Ayyub dengan zina, akhir tidak cukup itu, dia pertegas lagi, afjarun nas, sefajir-fajirnya orang. Tidak cukup itu, fujur fil a'rad, kefajiran dalam masalah kehormatan. Sementara qadhif yang menuduh fahisyah pada seorang muslim atau muslimah tanpa bisa mendatangkan bukti, Allah katakan fa'idh lam ya'tu bisyuhada fa'ulaika indallahi humul kadhibun. Kalau mereka yang menuduh tidak mendatangkan saksi, maka di sisi Allah mereka itu pendusta. Nas Quran mengatakan itu dusta. Lebih parah ketika qadzf ini dilakukan atau diucapkan fi bait min buyutillah, di masjid yang seharusnya disucikan dari perkataan keji, dari qadzf yang itu merupakan sab'ul mubiqat, salah satu dari 7 dosa yang membinasakan, menghancurkan. Fi bait min buyutillah, yang seharusnya dimuliakan dengan zikrullah, dengan ilmu, dengan dinodai dengan kedustaan dan bahkan kadzf. Kedustaan juga saat dia mengatakan, dan semuanya tentunya dengan bukti tertulis atau suara, Ibn Hadi mengatakan dia kalaupun berbicara, dan itu ma'ruf dia katakan, hanya bicara pada beberapa gelintir orang saja, orang-orang yang dia sebutkan dengan kejelekan atau ditahdir atau dijelekkan, dicela, berapa sedikit berapa gelintir orang. Dia katakan amma kauni hadzartu min rajul aw rajulain aw thalatha, yani aku mentahdir paling 1, 2, atau 3 orang. Dia mau mengesankan sebegitu kecilnya, sedikitnya. Ini ma'dzur lah mungkin yang dia maukan, kalaupun aku salah, keliru, cuma 2-3 orang. Sementara yang dia cela, yang dia bicarakan itu banyak sekali. Minimalnya 60 orang lebih. 60 orang. Belum lagi atau termasuk di dalamnya ketika dia memberi mukaddimah atau takrit, pujian kepada tulisan yang ditulis oleh para fanatik, orang-orang yang fanatik kepadanya, yang di kitab itu ada celaan, ada tuduhan kepada fulan, fulan, sekian nama. Memang tidak secara langsung dia yang berbicara, tapi dengan memberi mukaddimah, ini aku baca tulisan ini dan bagus, Masya Allah, begini, dipuji, ditazkiyah. Kan otomatis dia ikut mencela orang-orang di dalam tulisan itu. Dia baca, dia katakan, dan bagus tulisan ini. Isinya celaan. Syahid tadi, 60 orang atau lebih. bagaimana dia katakan sedikit, satu, dua, atau tiga orang. Hadza kadzib. Kedustaan. Karena namanya dusta, sesuatu yang menyalahi faktanya. Kan itu dusta. Wong kamu bicara kepada 60 orang, kif kamu katakan 1, 2, 3 orang. Seper 20-nya. Dan masih banyak yang lainnya. Kadzib. Begitulah saat orang itu tidak memiliki hujjah. Maka berhati-hatilah. Kehormatan orang besar nilainya di dalam Islam, dijaga, dilindungi. Takutlah kepada doa-doa orang yang terzolimi. Terzolimi, fulan. Dituduh siang malam. Dikata-katai, dicela ini, itu. Sebagian dari mereka yang terzolimi ini, yang dituduh tanpa bukti, tanpa ada hujjah sekecil apapun, sampai mereka berkata, sungguh kami mencari atau menunggu waktu-waktu yang mustajab. Kami tunggu itu waktu-waktu mustajab. Sepertiga malam terakhir atau semisalnya, untuk kami berdoa kejelekan kepadanya. Dan kita tahu, da'watul madlum laisa bainaha wa bainallahi hijab, tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Tidak takutkah kita? Berhati-hatilah. Terkadang kita dapati masalah di kalangan ikhwah, terjadi perselisihan, terjadi problem, permusuhan, semacam itu. Karena dia ingin terus mengkanter dan menyerang ke pihak yang berlawanan dengannya, sampai berani dusta. Fulan berkata begini, fulan melakukan ini, fulan begitu. Sementara kamu gak bisa mendatangkan bukti yang otentik, gak punya hujjah membenarkan ucapanmu. Kamu telah menzalimi saudaramu, hati-hati dari doanya. Lihat ketika doa kejelekan itu menimpa orangnya, apa yang terjadi. Fitnah pula ibrah bagi kita, bagaimana tampak beberapa orang yang jaban, pengecut, penakut. Dan seperti Syekh Rabi sebutkan, al-jaban, jaban. Kalau namanya penakut, ya tetap penakut. Tidak bisa dipaksa dan dididik untuk berani. Illa an yasha Allah. Kalau itu dalam perang misalnya, kamu kasih senjata yang canggih, paling mutakhir sudah, paling hebat. Kamu pegangkan padanya, ayo maju sana. Tetap dia gemetaran dan terkencing di tempat mungkin. Karena takut. Pengecut. Tapi orang yang berani, misalnya bermodal ketepil saja akan berani maju. karena memang mental yang membedakan. Di masa-masa fitnah terlihat para pengecut-pengecut itu. Terkadang tampil dalam bentuk membela sahibul fitnah, berfanatik, buta kepadanya. Seperti Syekh sebutkan, Syekh Rabi', beberapa orang melakukan itu bukan karena termakan syubhat, bukan karena lemah ilmiahnya, gak paham, bukan. Tapi karena pengecut. Dari sisi mana? Takut kalau dia tidak berbuat itu juga akan disertakan dalam deretan orang-orang yang dicela, akan kena pada dirinya, disebut sebagai so'afiqah, akan ditahdir, akan ditakut dari kedudukan orang yang menjadi sahibul fitnah, sehingga dia memilih untuk memaksakan diri dalam fitnah itu. Mengecut. Terkadang, dan itu sampai detik ini, tidak sedikit dari mereka tidak berani menampakkan jati dirinya. Pengecut. Berapa banyak dari orang-orang seperti ini aktif di belakang layar. Aktif luar biasa di channel, di website atau semisalnya. Mungkin tiap hari turun tulisan-tulisannya, bicara fulan begini, ini begitu, mereka begini. Wah, panjang lebar bicaranya tanpa orang tahu siapa dia. Apa yang kamu takuti? Pecundang. Ahlus sunnah tidak akan demikian. Enggak berani. Orang enggak tahu ini penulisnya dari kalangan manusia atau jin atau siapa. Fulan siapa? Abu Fulan siapa? Abu Fulan ini. Enggak berani menampakkan diri. Dan itu sendiri cukup menunjukkan kalau dia sendiri dalam keadaan enggak yakin dengan apa yang dia berada di atasnya. Khawatir ketahuan dan terbongkar kedoknya. Atau jika nanti di akhir putaran ternyata, kalau pakai bahasa mereka, kemenangan di pihak lawan, dia gak teramat rugilah. Orang gak tahu siapa dia. Dia langsung, kalau itu dalam pertandingan misalnya, secara mudah dia tinggal lepas kaos, ganti kaos supporter yang menang. Tapi kalau dari awal misalnya ketahuan fulan pakai supporter ini, ternyata kalah, dia malu. Dia ini ya, dia itu yang tidak dia inginkan. Sehingga di belakang layar dan tidak pernah muncul siapa orangnya. Miskin, jaban. Fitnah membuat dia pengecut, tidak memiliki syaja'ah, keberanian. Fitnah pula, barakallahu fikum, mengingatkan kita terhadap apa yang Ibnu Mas'ud katakan atau Hudzaifah. Adh-dhalalah, kullu dh-dhalalah. Kesesatan yang benar-benar kesesatan. Anta'rif ma kunta tungkir, wa antunkir ma kunta ta'rif. Orang berubah. Yang dulunya kamu ingkari, sekarang kamu katakan ma'ruf. Yang dulu kamu katakan ma'ruf, sekarang kamu ingkari. Berubah. Dulu Ibn Hadi begitu membela Syekh Ubaid, memuji-mujinya, dan itu bahkan dengan suara rekaman. Adapun belakangan bagaimana dia cela dengan celaan yang tadi telah kita sebutkan, Ubaid la yusawi fils, Ubaid intahaina minhu, Ubaid mazzaqad da'wah. Sebagai bukti pula bagaimana dirinya Ibn Hadi dahulu membantah orang yang mencela seorang alim karena murid-muridnya, mencela seorang alim karena orang-orang dekatnya. Dari perkataannya yang masyhur di waktu itu, Imam Ahmad tidak ada di antara murid-muridnya satupun yang dhaif, karena yang mencela murid Imam Ahmad sebetulnya menginginkan untuk menjatuhkan Imam Ahmad. Dia cela murid-murid Ahmad, dia jatuhkan murid-murid Ahmad untuk menjatuhkan Imam Ahmad. Dan perkataan yang semacam dengan itu, namun berubah di zaman fitnah. Dia mengatakan bahwa itu khusus kepada para sahabat Nabi, hanya kepada para sahabat Nabi. Mencela mereka berarti mencela Rasulullah, sebagaimana A'imah sebutkan. Nah, dia katakan itu karena yang dia gelari sebagai so'afiqah, orang semua pada tahu adalah orang-orang terdekat masyayikh. Orang dekat Syekh Rabi, orang dekat Syekh Ubaid. Nah, demikian berubah, bertanakut, saling bertentangan antara sikap dan pendapatnya yang terdahulu dengan yang sekarang. Wahakadha. Orang kalau sudah tidak terbimbing, dan masih banyak yang lain karena waktu, orang kalau sudah tidak terbimbing dengan ilmu, tidak terbimbing dengan manhaj salaf, akan kamu dapati banyak tanakutnya. Fitnah pula ibrah bagi kita, bagaimana sahibul haq ya'lu. Orang yang benar itu di atas. Yang batil akan selalu berusaha menghindar dan lari. Dan dari gerak-geriknya, omongannya, kamu sudah tahu dari awal siapa dia sebetulnya. Berapa kali sebelum ini pecah der, Ibn Hadi diminta oleh masyaikh haula, Syekh Arafat, Abdul Ilah, Al-Juhani, Abdul Wahid, Al-Madkhali, dan masyayikh yang lain untuk duduk. Apa yang menjadi kritikan, nasihat darinya disampaikan, ini itu, selalu menghindar, lari ke sana kemari, enggak anu ini itu, ini itu. Syekh Bukhari hingga mendatangi ke rumahnya menuntut, mana bukti-buktimu kalau memang betul dan kamu punya bukti, akan aku perlakukan mereka. Akan diusir, akan ditahdir, akan dibantah. Tapi demikian, menghindar dan menghindar. Tidak bisa berbicara. Terlebih di hadapan Syekh Rabi, Imam Jarh wa Ta'dil hafizahullahu ta'ala. Berujung sampai menangis di hadapan Syekh Rabi dan meminta-minta sangat untuk Syekh tidak turut campur dalam fitnah ini. Ini mau dia, biar ini antara dia dengan yang dia tuduh sebagai so'afiqah. Agar Syekh Rabi tidak turut campur, jangan bicara. Minta-minta sangat kepada Syekh. Wahai hat, tidak akan Syekh Rabi diam. Sikap seorang salafi terbimbing dengan sunnah. Unsur akhaka dholiman au madluma. Rasulullah memerintahkan bela saudaramu terdolimi ataupun dolim. Dolim dengan kamu hentikan dari kedolimannya. Kalau kamu melihat kebenaran dimusuhi, kamu diam, tidak membela ahlul haq. Kebatilan berkuasa sedemikian rupa, kamu diam, tidak kamu bantah. Mayit, hatimu mati. Dan itu tanda berbaliknya kalbu. Walayyadzubillah. Kalau yang punya bukti, punya hak, enggak akan demikian. Siapapun akan berani dia hadapi. Karena dia tahu, kan, bisa dia pertanggungjawabkan. Hah, tentang apa? Fulan, nih, fulan buktinya. Ini rekaman suaranya, ini tertulis, ini, gini, begian, fulan, begini, begini. Ayat mengatakan begini, hadis Rasul begini, gini. Dia akan berani. Enggak akan kemudian menghindar dan ketakutan dan dari awal akan ketahuan siapa orang yang ma'ahu hujjah, punya bukti, punya hujjah, siapa yang tidak. Dalam setiap masalah. Wahakadha. Yang punya hak ya'lu. Orang kalau sudah punya bukti di atas kebenaran, dia akan tinggi, mulia, berani, gentleman, gak akan takut, gak akan pengecut. Nah, intinya barakallahu fikum, pentingnya orang itu kembali mengikhlaskan niatnya kepada Allah. Hanya mengharap ridha Allah. Takut kepada Allah. Sehingga apapun yang kamu ucapkan, kamu harus yakin itu akan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kamu memuji fulan, menuduh fulan, mencela fulan, harus kamu pertanggungjawabkan. Kehormatan orang sangat dijaga dalam syariat. Jangan asal ngomong. Jangan asal bicara karena itu merusak dakwah. Karena itu mencoreng nama dakwah. Sementara kamu gak bisa pertanggungjawabkan. Isu dan omonganmu sudah tersebar ke sana kemari. Kamu dituntut, didudukkan, anu maksud anak, anu bukan anak-anak itu, ao. Tapi kalau kamu punya hujah, punya hak, akan kamu bertanggungjawabkan. Naam, kamu berani dan gentle. Aku katakan ini karena aku tahu memang fulan begini. Ini bukti-buktinya. Kamu bisa membusungkan dada. menjaga kehormatan dakwah ini, jaga kehormatan saudara-saudaramu. Jangan berbicara sementara kamu tidak punya hujjah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti-buktimu jika memang kamu jujur, benar. Dakwah dan manhaj ini agung karena memang dari Allah dan Rasulnya, mengajarkan kepada kita untuk tidak sembrono, tidak sembarangan. Boleh bicara, tapi dengan hujjah. Boleh bicara, tapi dengan ilmu. Boleh kamu bicara, tapi harus ada bukti yang bisa kamu pertanggungjawabkan, bisa difahami oleh orang. Lihat Syekh Robi sebagai contoh. Dan contoh banyak dari A'imah, tapi sebagai contoh saja. Coba kamu dapati mana dari tulisan-tulisan Syekh selama ini, bantahan-bantahan beliau, mana ada yang beliau katakan telah sampai kepadaku katanya fulan berkata begini maka kemudian dibantah? Enggak akan ada. Segalanya beliau mencontohkan bagaimana teliti dan hati-hati. Fulan berkata dalam kitabnya ini, di halaman sekian disebutkan, dinukilkan, begini dia bicara. Maka baru dikritik, ini salah, ini sesat, ayat, hadis, begini. Fulan berbicara dalam kasetnya ini, suaranya dia berkata begini. Semuanya demikian. Tidak dengan katanya dan katanya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Barakallahu fikum. Ibroh penting, pelajaran. Jaga lisan, jaga sikap. Harus ada burhan, harus ada hujjah. Makanya Syekh katakan menuduh orang yang abria, orang yang terbebas, orang yang bersih. Kamu tuduh hizbi, ahlul bid'ah, ahlul ahwa, fulan jelek, fulan begini, fulan, tanpa kamu bisa punya bukti yang kamu bisa pertanggungjawabkan. Itu cara-cara ahlul bid'ah. Asal ceprot, asal ngomong. Bukan demikian cara ahlus sunnah. Bukan begitu manhaj ahlul hadith. A'imah pun dari dahulu dengan bukti, dengan hujjah mereka bicara ketika menjarah seseorang. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Yang ringkas ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahirabbil alamin.